الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني والأخوات في الله حفظكم الله، kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Al-Allama Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita telah masuk pada bab yang ke-38, bab man ata'a al-ulama wal-umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harramahu Allah faqad ittakhadahum arbaba. Bab barang siapa yang mentaati atau mengikuti ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka orang yang mentaati, mengikuti seorang ulama atau seorang umara atau seorang amir, pemimpin, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia telah menjadikan ulama itu sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah mengibadahi ulama, dia telah mengibadahi umara. Ya, dan ini adalah kesyirikan. Ya, dan ini disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Ketika seorang mengikuti ulama, dia dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia tahu bahwa itu haram. Tetapi karena ulama yang dia ikuti berkata halal, maka dia ikuti ulamanya dan dia tinggalkan Alkitab. Maka siapa yang seperti itu, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, jadi kesyirikan itu bukan hanya ada bentuk sujud, berdoa, bernazar, tapi kesyirikan itu ada juga pada bentuk ketaatan. Maka siapa yang mentaati, mengikuti selain Allah dan Rasulnya, ya, dalam masalah hukum-hukum agama, maka dia telah mempersekutukan Allah. Baik. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, kita telah menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan hal ini. Ya, ayat yang telah kita sebutkan dulu ya. Ya. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Ya, kemudian disebutkan وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Ini sudah kita terangkan ya, sebab turunnya ayat juga sudah. Ya. Baik. Siapa yang masih ingat ayat ini? Berkaitan dengan apa ini ayat? Jangan kalian memakan sembelihan atau hewan yang tidak disebut nama Allah. Masih ingat pembahasan ini berkaitan dengan apa? Siapa masih ingat? Ada yang ingat? Ya. Ya. Ya. Ayo. Hai. Ya. Yaitu ayat yang seperti disebutkan tadi, ketika Allah menurunkan ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, janganlah kalian memakan, jangan kalian makan, kata Allah, hewan yang tidak disebut nama Allah. Ya. Hewan yang tidak disebut nama Allah. Maka semua hewan yang tidak disebut nama Allah, maka itu statusnya bangkai, kan? Walaupun dia disembeli. Ketika disembeli tapi tidak menyebut nama Allah, maka dia hukumnya apa? Bangkai. Walaupun disembeli, sapi yang disembeli kurban, kemudian menyembeli kurban, sembeli, tapi tidak basmalah atau tidak tasmiyah, tidak membaca bismillah, maka matinya sapi itu bangkai namanya. Apalagi yang tidak disembeli sama sekali, mati sendiri, maka itu namanya bangkai. Maka semua hewan yang meninggal, yang mati, tidak disebut nama Allah di situ matinya, maka dia adalah bangkai. Kata Allah, jangan kalian makan, kan begitu? Allah mengharamkan, haram. Allah haramkan makan bangkai. Kemudian Allah katakan itu adalah kefasikan. Siapa yang memakan bangkai, maka dia fasik, orang fasik. Ya, ketika ayat diturun, ya kan, seperti disebutkan tadi, maka orang-orang Majusi mengirim orang-orangnya ke Quraisy. Ya. Dan menyebarkan syubhat di tengah-tengah mereka. Ya. Apa kata mereka? Apa kata mereka tadi? Syubhatnya? Ya. Ya. Ya, kenapa katanya subhatnya? Kenapa katanya hewan yang disembeli dengan tangan kalian itu halal? Ya kan? Tapi yang disembeli oleh Allah kok haram? Ya. Artinya yang kenapa yang kalian sembeli itu halal? Hewan yang mati disembeli oleh kalian membaca basmalah kan halal, ya? Kenapa halal? Ya, kok halal sementara yang hewan yang disembeli oleh Allah kok haram? Maksudnya apa? Yang mati, yang bangkai, hewan yang bangkai itu kan mati, siapa yang mematikannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyembelihnya. Kok jadi haram? Yang mana lebih bagus, sembelihan Allah atau sembelihan manusia? Yang mana lebih bagus coba? Ini logika kan? Syubhat namanya. Logika. Yang mana lebih bagus? Kalau kalian mengatakan sembelihan manusia lebih bagus, kafir kamu. Nah, kan begitu. Mengatakan manusia lebih bagus daripada Allah, bahaya kamu ini. Tapi kalau kalian mengatakan sembelihan Allah lebih bagus daripada sembelihan manusia, kenapa kamu haramkan sembelihan Allah? Nah, coba, itu syubhatnya kan? Ya. Sehingga ada orang yang terpengaruh, akhirnya mereka menghalalkan bangkai, padahal Allah haramkan. Maka di sini mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan di sini, ya kan? Allah haramkan bangkai, tapi mereka halalkan. Kenapa? Karena mengikuti syubhatnya orang-orang Majusi tadi. Maka di situ Allah katakan, wa in ata'tumuhum, kalau kalian mengikuti orang-orang Majusi itu tadi, menghalalkan bangkai yang Allah haramkan, kalau kalian ikuti fatwa mereka dan kamu tinggalkan Al-Quran yang mengatakan haram, sungguh betul-betul kalian musyrik. Sungguh kalian betul-betul musyrik. Ya, maka jelas di sini, itu adalah perbuatan kesyirikan. Ya. Ketika seorang hamba meninggalkan Al-Quran dan Sunnah yang jelas baginya, dan lebih memilih ucapan manusia. Al-Quran mengharamkan, tapi ada kiainya menghalalkan, dia ikuti kiainya. Berarti dia telah mempersekutukan Allah dengan pak kiai. Paham? Jelas? Iya. Kapan menjadi syirik? Kapan tidak? Sudah kita rinci juga kan? Penjelasan Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan. Kapan dia menjadi syirik? Syirik besar, syirik kecil, bagaimana? Kapan? Dan kapan bukan syirik? Sudah kita bahas juga. Rincian Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan. Jadi tidak semua orang yang mengikuti kiai fatwanya itu kemudian dihukumi syirik. Ada rincian kan? Syirik yang dimaksud dalam ayat tadi adalah ketika dia mengikuti kiai atau ulama atau siapapun, dia ikuti dalam keadaan dia sudah tahu ayat, sudah mengerti, tapi tetap diikuti kiainya. Sudah paham betul bahwa merokok haram. Dengan ayat jelas, hadis jelas, tetapi apa? Dia tetap ikuti kiainya yang merokok. Kenapa? Pak kiai merokok. Sementara dibacakan ayat, jelas ayatnya, jelas hadisnya, tetap dia ikuti kiai. Maka dia telah mempersekutukan Allah dengan kiainya. Musyrik dia. Beda dengan orang yang ikut kiai karena tidak paham. Itu lain lagi. Makanya jangan juga sembrono ya. Ada orang ikut kiai, padahal jelas salah. Tapi itu orang ikut kiai karena tidak tahu, tidak mengerti agama memang. Dia menganggap itu kan kiai. Kiai itu kan paham agama, dia ikuti akhirnya. Ternyata kiainya salah. Apakah orang itu yang mengikuti kiai musyrik? Tidak. Kenapa? Sebab dia tidak paham. Sudah kita rinci kan? Sudah. Kapan syirik? Kapan tidak? Sudah saya bahas ya. Ingat pembahasan ini penting. Ya. Jadi yang musyrik itu ikhwas kalian, ketika orang yang mengikuti ulama itu faham, mengerti dia, tapi tetap diikuti. Tanpa dalil pun, tanpa melihat kepada dalil, sudah jelas itu haram misalnya, tapi tetap. Iya. Pokoknya kalau Pak Kiai sudah bilang begini, ikut saja. Nah, kalau sudah bilang begitu ya sudah. Bagaimana kalau menyisi Al-Quran dan Sunnah pokoknya? Nah, jelas ini itu yang musyrik. Ya, barakallahu fikum. Jadi ya, ingat kembali perincian Syekh Shalih Al-Fauzan. Penting sekali perincian itu supaya tidak mudah juga kita menjatuhkan vonis kepada orang. Ya. Paham ini? Ya, adapun ayat tadi yang divonis oleh musyrik itu bagi orang yang faham, yang mengerti, tahu ayat, tahu hadis. Dia baca ayat, dia baca hadis, mengerti hukumnya, tetapi tetap ikut ulama'nya, maka inilah yang musyrik. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian berikutnya, waqala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di sini beliau akan membawakan asar as-salaf. Ya. Asar as-salaf. Ya. Riwayat-riwayat salaf, sahabat dan tabi'in dan yang lainnya. Bagaimana mereka menyikapi, bagaimana as-salaf menyikapi orang-orang yang sengaja meninggalkan ucapan Allah dan Rasulnya dan justru memilih ucapan selain Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana sikapnya sahabat menghadapi orang-orang seperti ini. Jelas dibacakan hadis, dibacakan ayat, tetapi dia lebih memilih ucapan manusia. Lihat bagaimana kata beliau. Qala Ibnu Abbas. Berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita baca, kita ingin tahu siapa Ibnu Abbas supaya mantap kita. Ya, nanti kita lihat bagaimana Ibnu Abbas menyikapi orang-orang yang menyelisihi Nabi. Ya, maka kita harus tahu siapa Ibnu Abbas di sini, posisinya siapa dia sehingga sampai menyikapi mereka. Ya, sampai dia berkata, ya kalau Ibnu Abbas menyikapi orang, ya siapa Ibnu Abbas? Kan dia kan, makanya harus tahu siapa Ibnu Abbas di sini. Ya, barakallahu fikum. Ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sahabat, berarti dia lebih berilmu daripada yang lainnya. Sebagai sahabat, lebih tahu agama daripada yang lain. Ya. Apalagi sahabat Ibnu Abbas itu secara khusus telah mendapatkan doa dari Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Nabi doakan khusus Ibnu Abbas. Ya Allah, fahamkanlah kepada Ibnu Abbas agama. Fahamkan agama. Jadikan dia faqih. Faqih itu bukan sekedar tahu agama, tapi mendalam ilmu agamanya, dalam pengetahuannya. Ya, mengerti seluk-beluk agama. Dan dia paham semua cabang-cabang agama. Tafsir dia paham, bahasa Arab dia paham, hadis dia paham, itu namanya faqih. Nabi doakan apa? Ya Allah, jadikan dia faqih tentang agama, paham dengan mendalam tentang agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Ta'wil yang dimaksud adalah tafsir. Ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Jadikan dia hebat dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Itu doa Nabi. Dan doa Nabi diterima oleh Allah. Jelas? Doa Rasulullah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma betul-betul menjadi seorang yang hebat ilmunya, hebat. Sampai Ibnu Abbas itu dijuluki Bahrul Ummah. Ya, dijuluki Bahrul Ummah. Nah, apa itu Bahrul Ummah? Bahar, apa artinya bahar? Apa artinya bahrun? Ada orang namanya bahrun. Apa artinya bahar? Lautan. Lautannya. Apa maknanya? Apa ungkapan ini? Biasanya digunakan ini untuk mengungkapkan orang yang dalam ilmunya dan luas. Seperti lautan. Lautan itu luas dan dalam. Beda kalau waduk. Waduknya umat ini berarti masih dangkal ilmunya. Tapi kalau sudah disebut orang bahar, lautan, samudra, dia luas. Luas kan? Luas ilmunya, berarti semua ilmu dia paham. Kemudian dalam. Lautan itu dalam, berapa meter? Bukan meter-meteran lagi. Itulah Ibnu Abbas. Luas dan dalam ilmunya. Barakallahu fikum. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang menghadiri majelis ilmu beliau. Ya, dilihat dan disaksikan oleh orang-orang yang menghadiri majelis ilmu beliau. Ya, seperti misalnya Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, murid sahabat, murid beliau juga. Beliau menceritakan bagaimana kehebatan ilmu Ibnu Abbas. Kata muridnya Atha bin Abi Rabah, salah satu tabi'in, ulama tabi'in, penafsir Al-Quran juga, beliau berkata, "Ma ra'aituhu majlisan qad akrama min majlisi Ibnu Abbas." Aku tidak pernah melihat majlis ilmu yang lebih mulia, yang lebih luar biasa daripada majlis ilmunya Ibnu Abbas. Kata beliau, Ashabul Quran yas'alunahu. Siapa yang hadir di majlis ilmunya Ibnu Abbas? Pakar-pakar Al-Quran yang hadir. Pakarnya Al-Quran, ashab. Jadi yang hadir di majlisnya Ibnu Abbas itu bukan orang-orang biasa. Yang hadir adalah Ashabul Quran, pakar-pakar Al-Quran, penafsir-penafsir Al-Quran hadir. Kenapa? Sebab Ibnu Abbas nomor satu tafsir. Sebab sudah didoakan oleh Nabi tadi. Yas'alunahu. Yang hadir adalah Ashabul Quran, pakar-pakar Al-Quran, itu semuanya bertanya tentang tafsir Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Tanya Ibnu Abbas. Kalau masalah Al-Quran, mereka bertanya semua. Baik. Wa Ashabul Arabiyah yas'alunahu. Kemudian siapa lagi yang hadir di majelis itu? Pakar-pakar bahasa Arab. Pakar-pakar bahasa Arab hadir. Ya. Padahal yang hadir itu orang Arab ya. Orang Arab memang sudah hadir. Tapi tidak semua orang Arab pandai bahasa Arab. Paham itu? Tidak semua orang Arab itu pintar bahasa Arab. Bahasa Arab maksudnya bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang resmi, yang baku. Ada orang Arab tidak tahu bahasa Arab yang baku. Banyak. Ketika kita ajak berdialog bahasa Arab dengan bahasa Arab Al-Quran dan hadis, tidak paham mereka. Apa? Apa? Para orang Arab. Ya. Nah, yang hadir di sini adalah pakar bahasa Arab. Pakar nahwu, pakar sorof, pakar balagoh, ada semua. Ternyata mereka hadir di majelisnya Ibnu Abbas. Mereka juga bertanya tentang bahasa Arab kepada Ibnu Abbas. Bukan mereka orang, bukan orang Indonesia ya. Mereka sudah orang Arab ini. Tetapi mereka pun butuh kepada pendalaman ilmu bahasa Arab. Bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas terangkan, oh ini. Ya. Makanya Ibnu Abbas itu kalau dia menafsirkan Al-Quran dengan dengan apa, dengan sudut bahasa Arab itu diperhitungkan. Seperti ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah aula mastumun nisa, tentang menyentuh wanita apakah membatalkan wudu. Beliau terangkan lamasa, kalau disebut kalau Al-Qur'an bukan menyentuh, artinya menyentuh biasa, tapi yang dimaksud adalah berjima. Itu dari susu bahasa, sudut bahasa Arab diterangkan oleh beliau. Ya. Kemudian kata Atha bin Abi Rabah, wa ashabu syi'r indahu yas'alunahu, dan tukang-tukang syair, ahli syair, ahli puisi, ahli sajak bahasa Arab, mereka pun hadir meramaikan majlis Ibnu Abbas. Mereka pun bertanya tentang masalah syair kepada Ibnu Abbas. Coba, bagaimana ilmunya Ibnu Abbas? Luar biasa. Dan berarti doa Rasulullah betul-betul diterima, ilmunya dalam. Kemudian doa yang kedua apa tadi? Ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Maka Ibnu Abbas pun luar biasa dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak ada duanya. Sampai-sampai ketika Ibnu Abbas masih gulam, masih anak muda, masih kecil, artinya belum, masih gulam ya, masih belum balig. Ya, waktu itu Umar bin Khattab mengumpulkan senior-senior sahabat ingin menguji ilmu tafsir mereka. Kemudian di situ didudukkan Ibnu Abbas yang masih anak muda, sementara di situ semua tokoh-tokoh sahabat, pembesar-pembesar sahabat. Tapi Umar bin Khattab ingin memperlihatkan bagaimana kehebatan Ibnu Abbas di dalam menafsirkan Al-Quran karena sudah mendapatkan doa Nabi. Ingin diuji. Maka mulailah Umar bin Khattab membacakan firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Innahu kana tawwaba. Silahkan tafsirkan ayat ini. Suruh mereka berkomentar, tafsirkan. Maka yang mulai menafsirkan adalah orang tua semua, yang pakar-pakarnya juga. Dari senior-seniornya sahabat. Apa kata mereka? Mereka menafsirkan ayat sesuai zahirnya ayat. Sesuai zahirnya. Maknanya ayat kata mereka, kata para senior ini, di sini dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk banyak bertasbih dan banyak istighfar tatkala Islam ini dimenangkan oleh Allah. Ketika Islam sudah berjaya, sudah menang, semua musuh-musuh sudah takluk, maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak bertasbih dan beristighfar. Berarti sesuai zahir ayat kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah. Semua dalam setiap peperangan dimenangkan pertolongan Allah kan? Wal fath, dan telah terbuka kota Mekah, artinya sudah berhasil dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Sudah mereka takluk semua. Wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Dulunya satu saja, dua, sekarang tidak lagi, bersuku-suku, berkelompok masuk. Ramai-ramai masuk. Maka setelah kalian melihat seperti ini, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah. Bertasbihlah, subhanallah, sucikanlah Tuhanmu. Wastaghfir, dan banyaklah istighfar. Berarti kan mereka menafsirkan ayat sesuai zahirnya. Ayat mengatakan kalau sudah Islam menang, sudah Islam, manusia sudah masuk berbondong-bondong, maka kita disuruh oleh Allah bertasbih dan istighfar. Jadi mereka menafsirkan sesuai zahirnya ayat. Setelah itu Ibnu Umar mengatakan, sekarang kita dengarkan apa penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas hanya ringkas, simpel saja kalimatnya, tapi luar biasa dalamnya. Apa kata Ibnu Abbas? Wadzalika ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Itu ayat itu memberikan isyarat kepada kita bahwa Nabi sudah dekat ajalnya. Itu ayat menerangkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa ajal Nabi sebentar lagi akan tiba. Dan Allah mengumumkan itu, memberitahukan kepada Nabi akan dekatnya ajalnya lewat ayat itu. Coba. Jadi beliau tafsirkan ayat bukan dengan zahirnya, tapi melihat makna yang tersirat di balik ayat. Yang ini tidak dijangkau oleh sahabat lain. Ya. Jadi maknanya adalah, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan Rasulullah dan telah menjadikan agamanya mulia, telah menjadikan agamanya di atas seluruh agama, dan manusia semua telah masuk berbondong-bondong, artinya apa? Tugasnya Nabi sudah selesai. Kalau sudah selesai tugasnya Nabi, berarti waktunya Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab misi Nabi telah selesai. Apa tujuannya Nabi? Diutus untuk mengangkat agama Allah dan merendahkan semua agama selain Allah. Maka sekarang ketika agama Allah sudah naik, sudah menang, berarti tugas Nabi telah selesai. Kalau tugas Nabi telah selesai, artinya apa? Allah akan memanggil Nabinya. Masya Allah. Itu tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Umar? Sesungguhnya saya pun menafsirkan seperti tafsiranmu, kata Umar. Ikut Ibnu Abbas, tidak ikut yang lain. Luar biasa. Barakallahu fikum. Luar biasa nilai Ibnu Abbas. Coba antum baca. Makanya kalau antum mendapati tafsirnya Ibnu Abbas, hati-hati menyelisihi tafsirnya. Hati-hati menyelisihi tafsir Ibnu Abbas. Kalau antum mendapati Ibnu Abbas menafsirkan, kemudian ada ulama lain menafsirkan, walaupun dia ulama, perhitungkan tafsir Ibnu Abbas. Berpikir panjang untuk menyelisihi tafsirnya. Kenapa? Sebab dia sudah dapat doa. Apalagi kalau tafsir Ibnu Abbas diselisihi oleh profesor. Kalau ada sahabat yang menyelisihi tafsir Ibnu Abbas, maka berpikirlah untuk meninggalkan Ibnu Abbas. Berpikir. Atau tabi'in menyelisihi tafsir Ibnu Abbas, perhitungkan tafsir Ibnu Abbas. Walaupun tidak harus kita ambil tafsir Ibnu Abbas, tapi cuma berpikir kalau antum mau meninggalkan tafsir beliau. Tetapi ketika ada tafsir Ibnu Abbas diselisihi oleh seorang profesor, doktor, LC, MA, MH dan seterusnya, diselisihi, maka jangan coba-coba meninggalkan tafsir Ibnu Abbas. Hati-hati. Jelas? Tidak mudah meninggalkan tafsir Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Ya. Ikhwana fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, ini sekilas tentang Ibnu Abbas ya. Ikhwana fiddin azzakumullah. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau berkata Ibnu Abbas itu pernah berkhutbah di hari Arafah. Pernah berkhutbah di hari Arafah ketika orang melaksanakan jamaah, melaksanakan ibadah haji, beliau khutbah di hari Arafah, berkumpulnya manusia, beliau berdiri khutbah. Di saat itu beliau menafsirkan surah Al-Baqarah. Beliau membahas surah Al-Baqarah dan menafsirkan kepada mereka, menjelaskan makna-makna surah Al-Baqarah. Orang yang hadir di situ yang mendengarkan tafsir Ibnu Abbas berkata, ya, fassara dhalika tafsira law sami'athu ar-Rum. Ya, wat-Turk wad-Dailam la aslamu. Sungguh Ibnu Abbas telah menafsirkan surah Al-Baqarah dengan penafsiran yang betul-betul luar biasa. Seandainya orang-orang Romawi, orang-orang Romawi yang mereka beragama Nasara, kemudian orang-orang Turk dan orang-orang Dailam semuanya semuanya bukan Muslim, seandainya mereka ada di situ dan mendengarkan tafsir Ibnu Abbas, maka pasti mereka akan masuk Islam. Pasti mereka akan tertarik untuk masuk Islam ketika mendengarkan penjelasan Ibnu Abbas. Coba lihat. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, inilah Ibnu Abbas. Luar biasa. Ya. Dan di antara keistimewaan yang luar biasa pada beliau, subhanallah, disebutkan oleh Abu Raja. Abu Raja berkata, ra'aitu Ibnu Abbas, aku pernah melihat Ibnu Abbas, wa asfala min ainaihi mithlu syiraqil bali min al-buka. Aku pernah melihat Ibnu Abbas dan di bawah kedua kelopak matanya, di bawah matanya ini Ibnu Abbas, ada seperti tali sendal yang sudah usang. Ada seperti tali sendal yang sudah usang. Tali sendal itu bagaimana warnanya? Hitam kan? Tali sendal kalau sudah usang hitam. Jadi ada seperti garis hitam di bawah sini. Di bawah matanya Ibnu Abbas. Bekas apa itu? Kata beliau, bekas tangisan beliau. Ternyata Ibnu Abbas adalah sahabat yang banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya menangis sampai apa? Sampai berbekas air matanya di sini di bawah kelopak matanya. Itulah Ibnu Abbas. Dan seperti itulah seorang ulama yang dalam ilmunya dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran jelas bagi kita bahwa semakin dalam ilmu seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala, akan semakin kuat rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Lihat Ibnu Abbas, sahabat yang luar biasa tangisannya. Saking banyaknya menangis sampai di bawah sini sudah berbekas air mata beliau. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Tidak lain karena kedalaman ilmu beliau tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwana fiddin azakumullah, dengan terus menerus belajar menggali Al-Qur'an dan Sunnah, ikhlas karena Allah, itulah yang akan menjadikan hati kita ya lembut dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka menghindari ilmu yang bermanfaat justru itu yang menjadikan kita sulit untuk menangis. Ya, ketika seseorang hanya sibuk dengan perkara-perkara fitnah, jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah, sibuk membicarakan orang dan seterusnya, justru itulah yang semakin menjauhkan dia dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba terus-menerus mendalami Al-Quran, mendalami Sunnah Nabi salawatullahi wasalamu alaihi, itulah yang akan menjadikan dia semakin takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia akan semakin berhati-hati membicarakan orang lain. Kenapa? Ada rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Nah, Ibnu Abbas di sini berkata, beliau berkata, kita sudah tahu siapa Ibnu Abbas ya. Kenapa saya sengaja sampaikan begini? Sebab nanti Ibnu Abbas itu akan menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa. Yang mungkin orang berkata, kenapa Ibnu Abbas begitu lancang kepada Abu Bakar? Subhanallah. Baik, azan dulu. Oh. Ya, ikhwan fil din rahimakumullah. Ibnu Abbas berkata, "Yushiku an tanzila 'alaykum hijaratun minas sama'." Kata Ibnu Abbas, hampir saja, hampir. Untung tidak ya, tapi hampir saja. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan kepada kalian hujan batu dari langit. Hampir saja, kata Ibnu Abbas, Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan kepada kalian, siapa kalian waktu itu? Sahabat atau tabi'in? Ya. Hampir saja Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan kepada kalian hujan batu dari langit. Artinya hampir saja Allah menurunkan azab berupa hujan batu kepada kalian. Ya. Kenapa? Aqulu lakum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada kalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada kalian hadis Rasulullah, aku katakan kepada kalian qala Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taquluna, tapi kalian berkata, kalian membantah. Justru kalian berkata qala Abu Bakar wa Umar, tapi Abu Bakar dan Umar berkata begini. Coba. Ketika Ibnu Abbas membacakan kepada mereka hadis Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang membantah. Tetapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Apa kata Ibnu Abbas? Hampir saja Allah turunkan bencana kepada kalian. Hampir saja Allah melempari kalian dengan batu-batu dari langit. Seperti yang pernah Allah lakukan kepada siapa? Siapa yang pernah dilempari, dihancurkan oleh Allah dengan batu-batu kecil yang membuat badan mereka hancur dan gosong? Siapa? Abraha, yang ingin menghancurkan Ka'bah akibat dia kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kurang ajar kepada Nabi namanya. Kurang ajar kepada Allah, ingin menghancurkan Ka'bah, Allah lempari mereka dengan batu-batu sampai mereka gosong. Kurang ajar kepada Rasulnya, apa kata Ibnu Abbas? Hampir terjadi lagi. Hampir saja Allah tabaraka wa ta'ala melempari kalian, menghujani kalian dengan batu dari langit sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat kalian apa? Lancang dengan sabda Nabi, kurang ajar dengan sabda Nabi, ingin mempertentangkan antara sabda Nabi dengan ucapan Abu Bakar. Bukan berarti beliau ingin meremehkan Abu Bakar di sini. Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi beliau sangat tersinggung ketika beliau menyampaikan sabda Nabi, ada yang membantah dengan sabda orang. Marah beliau. Hampir. Untung tidak. Kenapa tidak? Masih ada orang-orang di sekitar kalian yang baik. Coba kalau kalian semua manusia sudah seperti kalian, selesai. Untung masih ada Ibnu Abbas, masih ada yang lain. Hanya sekelompok kecil model seperti kalian. Coba kalau banyak sudah manusia seperti itu. Barakallahu fiik. Kenapa Ibnu Abbas mengatakan seperti itu? Ya, jadi kejadiannya waktu itu, jadi sebabnya kejadiannya waktu itu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kelengkapan kisah hadis ini, riwayat ini, kata Ibnu Taimiyah, kana ba'dun nas, dulu ada sebagian orang yunadiru Ibnu Abbas fil mut'ah, itu mendebat Ibnu Abbas tentang haji tamattu. Tentang haji tamattu. Kan haji kan ada tamattu, ada ifrad, ada qiran, ada tiga. Haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Itulah ada pembahasan. Ya. Nah, waktu itu Ibnu Abbas, karena waktu itu tidak ada orang yang mau haji tamattu. Nah, waktu itu Ibnu Abbas membawakan hadis Rasulullah tentang haji tamattu. Ibnu Abbas mengatakan, tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah haji, Nabi melakukan haji tamattu. Nabi melakukan haji apa? Tamattu. Itu yang Nabi lakukan ketika beliau haji. Ya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, Nabi haji berapa kali? Hah? Satu kali kan? Satu kali saja. Hajjatul wada. Haji pertama sekaligus terakhir. Dan Nabi memilih haji apa? Haji tamattu, menunjukkan bahwa haji tamattu yang lebih afdol. Itu pendapat sebagian ulama. Walaupun ada ulama mengatakan haji ifrad yang lebih afdol, tetapi sebagian ulama mengatakan haji tamattu yang lebih afdol. Kenapa? Sebab Nabi memilih, mereka maunya haji ifrad. Nah, ketika Ibnu Abbas menyampaikan kepada mereka hadis Nabi bahwa Nabi tamatta'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi melakukan haji tamattu, ada yang merasa berat. Akhirnya apa? Tetapi ada berkata, naha Abu Bakar wa Umar fil mut'ah. Tetapi Abu Bakar dan Umar itu melarang manusia haji tamattu. Mereka menyuruh haji ifrad. Coba. Ya. Tetapi ikhwas kalian, bukan maknanya Abu Bakar dan Umar enggak boleh ya, tapi waktu itu Abu Bakar punya ijtihad sendiri. Beliau menganggap ifrad itu lebih utama, masalah utama atau tidak saja. Yang mana lebih, bukan berarti ditolak, enggak. Ya, paham ya? Baik. Tidak mungkin Abu Bakar dan Umar sengaja menolak hadis Nabi, enggak. Tetapi waktu itu orang-orang memahami salah. Kan ada orang seperti itu. Abu Bakar bilang begini, dia pahami salah. Mereka menganggap Abu Bakar melarang, padahal tidak. Nah, ketika Ibnu Abbas menyampaikan dan menganjurkan mereka haji tamattu kalian, karena Nabi haji tamattu, hadisnya ini, sebutkan hadisnya. Ada orang yang berkata, tapi Abu Bakar, tapi Umar melarang, padahal tidak. Tapi dia memahami seperti itu, Umar melarang, Abu Bakar melarang, padahal Abu Bakar dan Umar tidak melarang. Hanya saja beliau punya ijtihad. Beliau lebih menganjurkan orang haji ifrad, ada alasan beliau. Ada alasan-alasannya. Yang kalau kita baca alasannya masuk akal juga. Tetapi bukan berarti Abu Bakar Umar melarang. Tidak. Cuma mereka Abu Bakar Umar lebih menganjurkan manusia untuk haji yang lain, jangan tamattu. Nah, walaupun sebenarnya lebih afdal adalah tamattu. Hanya saja ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis Nabi tentang haji tamattu, ada orang berkata Abu Bakar melarang, Umar melarang, marah beliau. Berarti ini namanya kurang ajar namanya ini. Ini namanya menentang hadis. Disitulah Ibnu Abbas berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Hampir saja Allah turunkan kepada kalian hujan batu dari langit. Kenapa? Aku katakan kepada kalian Rasulullah begini, kamu bilang Abu Bakar begini. Ya. Bahaya sekali. Inilah sikap. Perhatikan sikap para sahabat. Ketika ada orang yang sengaja menyelisihi hadis Nabi, begini sikapnya, disikapi dengan keras. Hampir kamu begini. Ini perkara sunnah Nabi ini. Ya. Barakallahu fiik. Apalagi orang yang sudah paham dibacakan dalil hadis, tapi dia melawan hadis Nabi. Oh, karena ada orang-orang seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Ikhwana fiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama besar Syafi'i, Al-Khatib Al-Baghdadi namanya. Ma'ruf ulama ini, terkenal ulama ini. Dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih, beliau berkata mengomentari riwayat ini. Beliau berkata, qultu, kata beliau, aku berkata, Al-Khatib berkata, qad kana Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar itu adalah orang yang lebih berilmu tentang sunnah Nabi daripada Ibnu Abbas. Jelas. Abu Bakar dan Umar lebih berilmu daripada Ibnu Abbas. Jelas itu. Tidak bisa dipungkiri. Dan keduanya lebih ittiba kepada Nabi daripada Ibnu Abbas. Abu Bakar dan Umar. Illa annahu, hanya saja, la yambagi an yuqallada ahadun fi tarki ma thabatat bihi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Apa taklid? Fanatik. Ikut. Ya. Seperti orang yang sudah diikat lehernya. Taklid namanya kan qallada, diikat lehernya. Kalau diarahkan ke sini, ke sini. Kalau itu namanya taklid, ikut saja. Seperti hewan, ke sini, ke kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, begitu saja. Taklid namanya. Ikut. Hanya saja tidak boleh seseorang itu ditaklidi. Tidak boleh. Ya. Dan meninggalkan, mengikuti orang kemudian meninggalkan apa yang telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, enggak boleh. Memang Abu Bakar dan Umar lebih paham, lebih berilmu, tetapi di saat itu yang mendatangkan dalil adalah Ibnu Abbas. Dan itu sahih hadisnya, maka ketika sudah ada hadis, siapapun tidak boleh diikuti, walaupun Abu Bakar dan Umar. Siapapun dia, tidak boleh. Ya. Ikhwan fi din, luar biasa. Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab yang menganjurkan manusia tadi berhaji ifrad. Tetapi anaknya tidak sependapat dengan ayah. Coba, luar biasa sahabat. Itulah mereka dalam mengagungkan sunnah Nabi. Siapapun yang menyelisihi sunnah Nabi, tidak peduli mereka. Salah, salah. Salah, salah. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya Umar bin Khattab, ketika beliau ditanya tentang haji tamattu, ternyata beliau sepemahaman dengan Ibnu Abbas. Ternyata beliau menyuruh manusia, haji tamattu kalian, haji tamattu kalian. Menyuruh. Ya. Kemudian ada orang berkata kepada beliau, innaka tukhalifu abad. Hei Ibnu Umar, kamu menyelisihi bapakmu. Bapakmu menyuruh orang haji qiran, haji ifrad. Kok kamu menyuruh haji tamattu? Kamu menyelisihi bapak kamu. Coba. Apa kata Ibnu Umar? Apa kitabullah ahakkun ahakku an tattabi'u an Umar? Balik bertanya dia. Ketika dia ditanya, kamu menyelisihi apamu, bapakmu? Apa kata dia? Dibalik dia. Hei, apakah kitab Allah yang lebih berhak diikuti atau Umar? Langsung disebut. Apakah kitabnya Allah yang lebih berhak untuk kamu ikuti atau Umar? Tak kancing dia. Ya kan begitu. Kalau dia bilang Umar lebih berhak, kafir kamu. Sebab kamu lebih mendahulukan Umar daripada Al-Quran. Tapi kalau dia berkata, ya Al-Quran lah loh. Kalau begitu, Al-Quran mengatakan ma amartukum apa wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kata Allah, apapun yang Nabi datangkan kepada kalian, ambil. Nah sekarang Nabi sudah mendatangkan kepada kita haji tamattu, maka ambil itu haji tamattu, jangan ambil Umar. Selesai. Langsung diam dia. Coba lihat sikap para sahabat, subhanallah, luar biasa. Barakallahu fikum. Ya. Umar lagi nih, Ibnu Umar lagi, sama Ibnu Umar, kasus yang sama. Ya, Ibnu Umar itu pernah menyampaikan hadis Rasulullah, hadis Nabi. Disampaikan hadis Nabi, riwayatnya Bukhari Muslim. Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kalian melarang wanita-wanita muslimat pergi ke masjid sholat berjamaah. Itu sabda Nabi ya. Jangan kalian larang wanita-wanita muslimat pergi ke masjid berjamaah. Jangan larang. Siapa yang bilang jangan larang? Nabi. Namun Nabi mengatakan, wabuyutuhunna khairul lahunna, tetapi solat di rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Kalau mau berbicara pahala, pahalanya lebih besar di rumah daripada di masjid. Kalau mau berbicara yang mana afdol, afdol di rumah daripada di masjid, kata Nabi. Nabi yang bilang ya. Jangan lagi bilang, kamu lagi larang-larang wanita ke masjid. Siapa yang larang? Kita tidak larang. Cuma kita menyampaikan hadis Nabi. Nabi bilang jangan larang, tetapi rumahnya lebih bagus. Tapi kalau dia mau ke masjid, jangan dilarang. Begitu. Cuma kalau mereka mau ke masjid, kata Nabi, wal yakhrujna tafilat. Tapi kalau tetap mereka mau ke masjid, hendaklah mereka pergi dalam keadaan tidak memakai parfum. Ya, itu hadis. Ikhwana fi din azzakumullah. Nah, hadis ini, jangan kalian larang wanita ke masjid, tiba-tiba ada anak beliau, anaknya siapa? Anaknya Ibnu Umar berkata, namanya Bilal. Bilal Ibnu Umar, anaknya Ibnu Umar namanya Bilal, bukan muadzinnya Nabi ya, Bilal lain ini. Jadi Bilal anaknya Abdullah ibnu Umar. Tiba-tiba dia berkata, "Wallah la namna'uhunna." Coba. Demi Allah, bersumpah lagi Bilal. Demi Allah, betul-betul kami pasti akan melarang wanita ke masjid. Coba. Masya Allah ya. Padahal Nabi tadi bilang apa? Jangan kalian larang. Itu Ibnu Umar sampaikan dari situ. Jangan kalian larang. Tiba-tiba anaknya berkata, demi Allah kami pasti larang. Coba. Sesuai dengan sabda Nabi atau bertolak belakang? Bertolak belakang ini. Ikhwana fiddin azzakumullah. Ketika Ibnu Umar mendengarkan anaknya menentang, bukan menentang ya, menyelisihi sabda Nabi, maka diterangkan oleh Salim. Waktu itu Salim menyaksikan kejadian ini. Fa'aqbala alaihi, maka Ibnu Umar langsung mendatangi anaknya berhadapan. Fasabbahu sabban sayi'a, beliau pun mencaci maki anaknya dengan caci makian yang sangat jelek. Belum pernah aku mendengarkan caci makian sejelek itu, kata Salim. Belum pernah aku mendengarkan selama hidupku caci makian yang begitu jelek didengar daripada kali itu. Betul-betul jelek sekali caci makiannya kepada anaknya. Tapi kita tidak tahu apa katanya, tidak ada riwayat. Yang jelas ya waktu itu Ibnu Umar langsung mencaci maki anaknya, langsung dihadapannya, kamu. Apa kata Salim? Tidak pernah saya mendengarkan caci makian sejelek itu, sekejam itu. Subhanallah. Padahal Ibnu Umar itu tahu hadis-hadis Nabi larangan mencaci maki kan? Tahu hadis Nabi, sibabul muslim fusukun, mencaci maki seorang muslim di hadapannya itu kefasikan. Tahu. Laisal mu'min, kata Nabi, bukan mu'min itu. Bukanlah orang yang beriman, orang yang suka mencela orang lain. Orang yang berlisan kotor. Orang yang suka mencaci maki, apa kata Nabi? Laisal mu'min, bukan orang yang beriman itu. Bukan begitu akhlak orang yang beriman. Kalau begitu Ibnu Umar tidak berakhlak? Nah. Ibnu Umar di sini betul-betul berakhlak dengan akhlak yang luar biasa. Kenapa sampai begitu? Sebab ini bukan kesalahan biasa yang dilakukan oleh anaknya. Menentang sabda Nabi, menyelisihi sabda Nabi itu luar biasa. Fa'akbala alaih. Dia caci maki dengan caci makian yang begitu jelek. Belum pernah aku mendengarkan caci makian seperti itu. Jadi kalau ada orang yang membantah orang yang menyelisih sunnah dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang pedas, jangan kemudian katakan ekstrim. Nah, jelas? Ibnu Umar ekstrim. Ya. Kecuali kalau ada orang masih bisa ditolerir baru dicela, itu baru ekstrim. Tapi ini masalahnya itu sudah jelas menyelisih hadis Nabi. Jelas sekali. Jangan kalian larang. Apa katanya? Saya akan larang. Weh. Bersumpah lagi demi Allah. Dalam riwayat disebutkan Ibnu Umar semenjak kejadian itu tidak pernah lagi mengajak bicara anaknya sampai mati. Coba. Tidak pernah lagi mengajak anaknya bicara. Subhanallah. Tersakiti Ibnu Umar. Ya, coba. Ikhwan fi din, azakumullah. Bilal, anak beliau mengatakan begitu bukan sengaja ingin menolak hadis Nabi. Tidak. Sebab anak beliau itu ulama juga, paham juga sunnah. Tetapi kenapa beliau sampai mengatakan demikian? Karena melihat tingkah wanita waktu itu luar biasa. Tingkahnya tidak seperti kelakuan wanita di zaman Nabi. Ya kan? Maka beliau berkata, bahaya kalau mereka dibiarkan ini. Kita akan, demi Allah, kita akan larang mereka. Kenapa? Sebab kelakuan mereka kalau ke masjid itu luar biasa fitnahnya. Tidak sama seperti di masa Nabi. Kalau di masa Nabi ya, mereka ke masjid tidak apa. Ini sekarang luar biasa. Menimbulkan fitnah yang luar biasa mereka kalau ke masjid. Maka kita larang. Bukan berarti ingin menolak hadis Nabi. Tetapi fitnahnya ingin diredam. Ya mungkin ada kaidah-kaidah di situ kan. Kadang sebuah perintah itu tidak dilaksanakan karena mudaratnya lebih besar. Itu kan masuk dalam kaidah-kaidah agama. Ya. Jadi maksud ya Bilal Ibnu Umar waktu itu mengatakan demikian, ingat bukan dalam rangka untuk menolak hadis, tidak sama sekali. Tetapi beliau memandang kondisi wanita waktu itu luar biasa fitnahnya. Sehingga beliau menyarankan agar wanita jangan di masjid, di rumah saja. Kira-kira kalau Bilal hidup di zaman kita ini dan melihat wanita seperti sekarang, ha? Kira-kira apa kata Bilal? Ha? Hanya saja Ibnu Umar tidak terima. Kenapa? Sebab kalimatnya itu loh. Ya mungkin kalau ada dia mengemuka, tidak, Ibnu Umar langsung tidak terima. Kenapa? Sebab kalimatnya itu menohok. Nabi mengatakan janganlah kalian melarang. Apa kata dia? Saya akan larang. Coba. Luar biasa. Selesai. Disikapi oleh Ibnu Umar. Luar biasa. Ini semua adalah atsar ya. Ini semua adalah riwayat-riwayat salaf. Bagaimana mereka memberikan contoh kepada kita ketika ada orang yang menyelisihi hadis Nabi dengan jelas. Menentang hadis Nabi dengan jelas dan mengadukan atau mempertentangkan hadis Nabi dengan ucapan orang. Coba lihat bagaimana sikap sahabat. Ya. Banyak sekali riwayat-riwayat, contoh-contoh dari salaf. Ikhwana fi din azzakumullah. Seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Tahu Abu Darda? Pernah dengar Abu Darda, sahabat Abu Darda? Oh, luar biasa Abu Darda itu. Kalau antum baca hadis-hadis tentang menuntut ilmu, hadis-hadis yang bercerita tentang ilmu agama, anjuran belajar ilmu agama, keutamaan ilmu agama, itu kebanyakannya itu diriwayatkan oleh Abu Darda, sahabat ini. Abu Darda. Makanya Abu Darda itu sangat mengerti tentang ilmu agama. Sangat paham akan pentingnya ilmu agama. Sebab beliau memang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi tentang ilmu. Abu Darda, coba untuk baca. Al-ulama warasatul anbiya. Itu dari Abu Darda itu. Orang yang berilmu itu didoakan oleh malaikat. Itu dari Abu Darda semua. Banyak hadis-hadis tentang ilmu dari Abu Darda. Suatu ketika, ikhwas sekalian, ada seorang yang menukar, ya. Baik. Intinya orang ini, supaya tidak panjang, intinya orang ini, ya, menukar sepotong emasnya dengan emas lain, tapi lebih berat, ada kelebihan. Dia punya emas sebongkah sepotong sekeping emas, ya mungkin ditukar, wallahualam ya. Yang jelas ditukar dengan emas lain, tetapi ketika ditukar terjadi perbedaan berat. Ya, 1 gram ditukar dengan 2 gram. Cincin emas 1 gram ditukar dengan anting-anting emas 1/2 gram. Berarti ada perbedaan kan? 1 dengan 1/2. Ini apa hukumnya? Riba, tidak boleh. Riba. Ya, harusnya apa? Harus sama takarannya, harus sama beratnya. 1/1. Anting 1 gram ditukar dengan cincin 1 gram. Anting 1 gram ditukar dengan anting 1 gram. Harus pokoknya emas kalau ditukar dengan emas harus sama. Namun ada orang dia tukar yang satu lebih berat, yang satu lebih ringan. Maka Abu Darda menegur. Salah itu. Abu Darda punya ilmu. Maka Abu Darda berkata kepada orang itu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang dibacakan ini? Sabda Nabi, hadis Nabi. Ya, yanha an mithli hada illa mithlan bimithlin. Rasulullah melarang menukar ini dengan ini kecuali harus sama. mislan bimisli. Satu gerak harus sama. Ya, kalau hadis Bukhari disebutkan, siapa yang menambah, faman zada aw istazada faqad arba, siapa yang menambah atau minta tambah maka dia telah melakukan riba, kata Nabi. Riba sudah. Ya. Nah, ketika di orang ini disampaikan hadis Nabi tadi, Nabi melarang, faqala ar-rajul ma ara bimithli hada la ba's. Nah, coba saya memandang, coba orang ini, saya kira, saya pandang, saya orang begitu, menurut saya, ah, kalau sekarang bahasa orang, menurut saya, kalau dia ma'ara, saya memandang, menurut hemat saya, ah, yang seperti ini tidak apa-apa. Wah. Yang seperti ini tidak apa-apa katanya. Padahal tadi sudah diterangkan hadis Nabi. Aku mendengarkan Nabi bersabda, emas itu mislan bimislin, harus ditukar sama. Tidak boleh ada lebih. Tapi apa kata dia? Ma, saya memandang yang seperti ini laba, tidak apa-apa. Subhanallah. Ini jejaknya orang ini, banyak sekali yang meniru di zaman ini. Yang meniru itu bukan orang-orang bodoh. Bukan. Ya kan? Banyak. Jelas hadis Nabi. Nabi bilang begini, menurut saya. Tapi kenapa Pak Kiai begitu, Pak Le? Coba. Padahal jelas hadis Nabi. Nabi mengatakan apa? Man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. La tadaru furujatil syaitan. Jangan kalian membiarkan ada celah pada saf sehingga syaitan masuk. Berarti Nabi menyuruh ketika sholat apa? Merapatkan sholat. Jangan kalian membiarkan ada celah sehingga masuklah setan di celah itu mengganggu orang sholat. Itu hadis Nabi atau tidak? Hadis Nabi sahih. Sahih. Maka dipraktekkan oleh sahabat. Wa kana minna yulsiku. Maka kami pun menempelkan mata kaki kami dengan mata kaki yang sebelah. Dalam rangka apa? Mengamalkan hadis kan? Sebab Nabi menyuruh kita menutup, menempelkan, jangan ada celah sedikit pun. Maka apa kata sahabat? Kami pun waktu itu menempelkan mata kaki kami kepada mata kaki yang di sebelahnya supaya rapat. Itu kan hadis Nabi. Tapi ada orang apa kata dia? Ada orang bilang apa? Apa kata dia? Sang Prof. Prof. Kalau yang bilang seperti itu orang yang tidak pernah belajar agama dimaklumi. Berarti dia tidak paham. Tapi kalau yang bilang seperti itu profesor, doktor, mendapatkan gelarnya di Saudi. Bayangkan, mendapatkan gelarnya di Saudi, belajar di hadapan ulama, setiap hari membaca hadis-hadis, kok tiba-tiba berkata, yang sholat merapatkan shaf itu sholatnya Wahabi. Berarti, sholatnya sahabat itu sholat Wahabi. Ya kan? Sebab sahabat merapatkan shaf. Menurut saya, justru bagus itu kalau syaitan masuk dalam shaf. Coba, la haula wala quwwata illa billah. Menurut saya, justru bagus itu Kalau kita sholat, setan juga masuk dalam shof ikut sholat berjamaah. Bagus. La ilaha illallah, musibah. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umat Islam telah tertimpa musibah besar dengan munculnya as-sufaha, dengan munculnya ruwaidhah yang Nabi pernah katakan. Munculnya du'at ila abwab jahannam, kata Nabi. Barakallahu fi. Iya. Padahal apa kata hadis Nabi tadi? Subhanallah. Seandainya Ibnu Umar hidup dan mendapati orang ini, kira-kira apa kata Ibnu Umar itu? Coba perhatikan Abu Darda. Abu Darda tadi ketika dia mengatakan aku anggap tidak apa-apa, faqala Abu Darda, berkatalah Abu Darda. Perhatikan Abu Darda, man ya'duruni min fulan. Siapa yang bisa memberikan udzur kepada saya dari fulan ini? Kenapa bilang begitu? Karena beliau ini bersikap ini, beliau ini bersikap, dan mudah-mudahan saya diberi udzur ya. Tolong maafkan saya kalau saya seperti ini sikapku. Tolong beri saya udzur. Kenapa? Karena saya akan menyikapi dia. Jangan sampai nanti saya dikira macam-macam. Tolong beri udzur kepada saya. Sebelum. Tolong berikan, siapa yang bisa memberi udzur kepada saya dari fulan ini? Uhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yukhbiruni an ra'yihi, tetapi dia menyampaikan pendapatnya, dia menyampaikan akalnya, ra'yinya, bukan hadis Nabi dia sampaikan ke saya. Saya sampaikan kepadanya hadis Nabi, tapi justru dia menyampaikan pendapatnya, ra'yunya, pendapat dia. Menurut saya kan pendapat namanya. Ya. Kemudian beliau pun berkata, inilah sikapnya. Tolong beri udzur kepada saya ya. Apa kata Abu Darda? La usakinuhu bi ardin anta biha. Saya tidak akan pernah tinggal selama-lamanya bersama dia di tempat yang kamu sekarang berada ini. Artinya beliau tidak mau melihat dia dan tidak mau tinggal sama-sama di satu kompleks atau di mana. Pokoknya saya tidak akan tinggal bersama dia di atas bumi ini. Entah dia yang lenyap atau saya yang lenyap. Pokoknya di atas bumi Allah, saya tidak mau hidup bersama dia di atas bumi Allah. Tidak mau saya hidup bersama orang seperti ini. Coba. Tolong maafkan saya ya, kata Abu Darda. Kalau begitu seperti ini sikap saya. Sebab ini sudah keterlaluan orang ini. Tolong beri udzur kepada saya. Sebab Abu Darda itu orangnya Masya Allah ya, memang. Abu Darda itu ahli ibadah, lembut. Tapi saat ini tidak bisa lembut sudah. Tolong, tolong beri udzur kepada saya. Kalau kalimat saya ini betul-betul kejam. Kenapa? Tidak sanggup saya. Saya tidak bisa hidup orang seperti ini. Tidak bisa saya satu atap, satu kompleks, satu perumahan dengan dia. Tidak bisa. Masya Allah. Ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kejadian yang sama pernah juga terjadi pada sahabat namanya Abu Sa'id. Sahabat juga ya. Sahabat namanya Abu Sa'id, tadi Ibnu Abbas. Ini sahabat semua ini. Ibnu Abbas, kemudian Abu Darda, sekarang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri juga pernah mendapati orang yang serupa dengan kasus yang dialami oleh Abu Darda. Orang yang menukar-nukar emas juga, tapi lebih. Ya kan? Hanya saja ikhwah sekalian, ada orang berfatwa di sini, ada orang berfatwa membolehkan. Ha. Jadi ikhwan fillah azzakumullah, waktu itu ada orang berfatwa membolehkan riba. Riba apa? Riba al-fadl namanya. Riba kan banyak jenisnya. Ada namanya riba al-fadl. Ada namanya riba nasiah. Nanti ada pembahasan di pembahasan kitabul buyu, kita fikir nanti. Ada riba al-fadl, ada riba an-nasiah. Riba al-fadl itu berkaitan dengan tukar-menukar tadi. Emas ditukar emas, perak ditukar perak, garam ditukar garam. Ada pembahasan kan? Ada harta riba yang tidak boleh ketika ditukar ada kelebihan. Emas ditukar emas. Harus 1 gram, 1 gram. Kapan ada 1 lebih? Maka riba. Perak ditukar perak. Harus sama-sama 1 gram. Kapan lebih? Riba. Dan itu ada hadis Nabi, hadisnya Bukhari Muslim. Ad-dahabu bid-dahab wal-fiddatu bil-fiddah wat-tamr bit-tamr al-milh bil-milh. Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum, mislan bimislin, ketika ditukar harus sama, sawa'an bisawa harus sama. Faman zada istazada, siapa yang menambah atau minta tambah faqad arba, tunggu telah melakukan riba, al-akhidh wal mu'ti sawa, yang mengambil dan yang memberi sama hukumnya. Bukhari Muslim hadisnya. Ini hadis, ini riwayatnya siapa? Riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id yang menceritakan ini hadis. Cuma ada orang yang berfatwa waktu itu. Ada orang yang berfatwa waktu itu mengatakan riba al-fadl tidak apa-apa. Riba al-fadl tidak apa-apa. Yang riba itu riba nasiah saja. Riba nasiah, nanti ada pembahasan riba nasiah ya. Itu yang riba, tapi kalau riba al-fadl, penukaran emas dengan emas, itu tidak ada riba di situ. Enggak apa-apa. Ada yang berfatwa begitu kan? Siapa yang berfatwa waktu itu? Siapa yang berfatwa waktu itu? Sahabat juga. Masya Allah, sahabat juga. Yang berfatwa waktu itu adalah siapa dia? Hah? Wallahu a'lam. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan itu Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas tadi yang menegur ini. Justru beliau yang berfatwa menyelisihi hadis Nabi. Tapi apakah beliau sengaja menyelisihi, kita akan lihat nanti. Tidak mungkin beliau sengaja. Ketika Ibnu Abbas berfatwa bahwa riba itu cuma riba an-nasiah, tidak riba al-fadl, apa kata Abu Sa'id? Disuruh bertakwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mata ya'kulun nasur riba, sampai kapan manusia akan makan riba gara-gara fatwa kamu? Padahal Abu Sa'id itu dari sisi keilmuan sangat jauh, dibawa sekali derajatnya daripada Ibnu Abbas. Sebab Abu Sa'id itu sahabat junior. Beliau itu meninggal Rasulullah, beliau masih usia belum sampai 10 tahun kalau tidak salah. Ibnu Abbas sudah ulama. Tapi Ibnu Abbas salah. Beliau punya hadis. Maka Ibnu Abbas ditegur, sampai kapan manusia akan makan riba gara-gara fatwa agama? Ya, apa kata siapa? Abu Sa'id, wallah la yu'wini wa iyyaka ma istu illa al-masjid. Demi Allah, kita tidak akan berada di bawah satu atap selama aku hidup. Saya tidak akan mau satu atap dengan kamu selama aku hidup kecuali di masjid. Kan tidak mungkin mau masuk masjid, saya tidak mau, ada Ibnu Abbas, tidak mungkin kan, sebab kita harus sholat berjamaah. Tapi kalau di luar, saya tidak akan mau satu atap dengan kamu. Coba, sikap. Nah, Ibnu Abbas tadi, tapi sudah terlanjur kan fatwa-fatwa itu. Ya, sampai begini sikapnya siapa? Abu Sa'id. Ya, Ibnu Abbas ketika ditakuti, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan manusia akan makan riba? Ya, Ibnu Abbas minta, mana ribanya? Di mana ribanya? Disampaikan hadis. Sampaikanlah hadis kepada Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda begini. Ya, terusnya, ketika Ibnu Abbas dengarkan itu hadis, apa kata Ibnu Abbas? Jazakallahu khairan anil jannah. Nasi didoakan, wahai Abu Sa'id, semoga Allah memberi balasan kepadamu dengan syurga. Kunta zakkartani amran nasituhu. Engkau telah mengingatkan aku hadis itu. Aku lupa hadis itu. Coba. Ternyata Ibnu Abbas lupa. Iya, ternyata itu hadis pernah. Aku lupa dengan hadis itu. Ya, ya Allah, berikan balasan kepada saudaraku ini syurga. Dia telah mengingatkan aku dengan hadis Rasulullah. Maka setelah itu Ibnu Abbas berubah fatwanya. Langsung mengharamkan. Haram. Selesai. Coba. Subhanallah. Lihat bagaimana sahabat ya. Ketika ada yang menyelisihi. Ketika sahabat itu diingatkan kesalahannya. Ditegur kesalahannya dengan ilmiah, dengan hadis. Begitu mudah mengakui saya salah. Tidak gengsi. Tidak melihat siapa yang menegur saya ini. Nah. Sebab yang disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika disampaikan Al-Quran dan Sunnah, tidak usah melihat siapa orangnya. Tidak usah. Lihat apa yang dibilang. Itu saja. Tidak lagi melihat, ah, saya tidak satu pengajian dengan dia. Saya tidak satu partai dengan dia. Saya tidak satu organisasi dengan dia. Tidak. Tidak begitu sahabat. Siapapun yang menyampaikan, selama yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Itu orang yang beriman. Jangan lagi bilang, ah, enggak, kita tidak satu organisasi, dia organisasinya lain. Enggak, beragama itu bukan organisasi, beragama itu Al-Quran dan Sunnah. Apapun organisasi Anda, kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka organisasi itu terlarang. Siapa melarang? Bukan pemerintah yang melarang, Allah yang melarang. Terlarang itu organisasi. Kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh. Barakallahu fi. Ya, jelas ini. Ya, Ibnu Abbas ketika diperingati, salah kamu, hadisnya begini. Apa kata dia? Oh, terima kasih. Jazakallahu khairan. Didoakan. Engkau telah berbuat baik kan? Masya Allah, mereka menganggap kalau ada orang mengingatkan kesalahannya, itu dianggap perbuatan baik, didoakan kebaikan. Kenapa? Engkau telah berbuat baik kepada saya, menyelamatkan saya dari kesalahan. Masya Allah. Kalau ada orang mau diselamatkan dari neraka baru marah, ya sudahlah, masuk aku parit. Begitu. Saya kan hanya menuntun kamu kepada jalan yang lurus. Kita cinta sunnah. Kami pun menginginkan kamu mendapatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur kesalahanmu bukan berarti kita benci kepada kamu. Diinginkan kamu kembali. Kenapa kasar? Karena sudah diingatkan dengan lembut, tidak juga sadar. Dan kesalahannya bukan kesalahan biasa. Kalau kesalahan masalah kamu kunut atau tidak, kunut subuh atau tidak, ya tidak sampai begitulah. Saya tidak mau hidup satu atap dengan kamu. Tidak. Justru apa? Mari kita sholat berjamaah sama-sama. Kamu kunut boleh. Saya tidak kunut, kamu juga terima. Begitu. Iya. Tapi kalau sudah menolak hadis, wah, tidak bisa. Nabi mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra. wal harira wal khamra wal ma'azib. Sungguh nanti, kata Nabi, akan muncul sebagian umatku nanti, sekelompok manusia yang akan menghalalkan zina. Berarti haram kan? Tapi nanti ada yang menghalalkan. Tiba-tiba muncul orang berkata tidak apa-apa. Iya kan? Nah, ini yang disikapi keras ini. Kenapa disikapi keras? Karena dia profesor, tahu agama. Beda kalau yang berbuat salah itu adalah ya kan? Akan muncul di kalangan umatku apa? Yang akan menghalalkan zina, sutra, emas, musik. Termasuk musik. Akan ada yang menghalalkan nanti musik. Berarti hukumnya musik apa? Haram. Tapi akan ada yang menghalalkan. Kemudian ada yang muncul. Siapa yang mengharamkan musik? Saya tantang dia. Ada kan? Siapa yang mengharamkan musik? Panggil semua. Saya tantang kamu. Ini yang berbicara ini baru saja sadar dari musik. Kebetulan pencinta musik memang, dan baru saja sadar, tapi belum bisa meninggalkan musiknya. Kalau Anda belum mampu, jangan seperti itu bahasanya. Bilang saja, ya saya akui, tapi saya saat ini belum diberi kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepadaku untuk bisa seperti kalian yang bisa meninggalkan musik. Itu baru bagus. Tapi kalau karena, wah, siapa yang malah katakan haram musik? Panggil semua, saya pantang kamu. Tidak usah semua. Cukup ini hadis, dengarkan ini hadis. La yakunanna min ummati. Hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari. Jelas maknanya atau tidak? Jelas, haram. Akan ada yang menghalalkan, berarti haram. Karena ada orang tidak mampu untuk mengotak-atik hadis ini, tidak bisa, karena maknanya jelas, akhirnya apa? Hadisnya lemah. Masya Allah, hadisnya lemah katanya. Subhanallah. Iya. Ini orang betul-betul tidak bisa diperbaiki ini orang ini. Sudah jelas hadis, berusaha untuk menghindar dengan alasan yang tidak masuk akal. Hadisnya lemah. Siapa yang melemahkan hadis itu? Bukhari meriwayatkan, diterima oleh ulama. Masya Allah. Ya, terserang kalau kita apa namanya merindu bulu-bulu kita kalau sampai sudah tahu hadis seperti itu baru kita mengatakan enggak. Siapa yang mengatakan haram? Saya tantang. Masya Allah. Ya, kalau dia memang belum dapat itu hadis, dimaklumi, berarti dia belum tahu memang haram. Kalau dimaklumi ya, semoga dia dapatkan itu hadis. Tapi kalau dia sudah dapat itu hadis tadi tapi masih tetap menolak, kira-kira bagaimana? Halam. Ya. Barakallahu fikum. Jadi banyak di sini riwayat-riwayat sahabat ya. Sekalian. Ya. Yang jelas tatkala sudah datang sabda Nabi dan sahih, selesai. Tugas kita adalah ikut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menoleh kepada ucapan siapapun. Ya, itulah yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, tahu Umar bin Abdul Aziz ya? Seorang penguasa, bahkan dikatakan dia salah satu khulafaur rasyidin juga. Saking luar biasanya memimpin Umar bin Abdul Aziz, pemimpin sekaligus ulama besar. Beliau berkata, "La ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jika telah ada sunnah Nabi, jika telah ada sunnah hadis, maka tidak boleh lagi ada pendapat siapapun. Tidak boleh lagi ada pendapat siapapun. Kalau saudara sunnah Nabi jelas. Jelas ini? Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala berkata, "La qawla li ahadin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza sahha al-khabar." Ibnu Khuzaimah itu salah satu ulama Syafi'i. Ya. Dan beliau punya kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Berisi hadis-hadis Nabi juga dan dikasih judul Sahih Ibnu Khuzaimah. Sebagaimana Imam Bukhari punya Sahih Al-Bukhari. Ibnu Khuzaimah juga punya kitab hadis namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Ulama besar. Yang beliau pernah berkata, kalau tidak salah, kalau kamu mengatakan ada ayat atau hadis bertentangan, ada ayat bertentangan ayat lain atau hadis bertentangan hadis lain atau ayat bertentangan hadis, bawa sini, aku akan kompromikan kepadamu. Ahlinya memang ya, ahli mengkompromikan hadis yang dianggap orang bertentangan, kontradiksi. Tidak ada yang kontradiksi dalam agama. Ya, ini luar biasa ulama. Apa kata beliau? Tidak ada ucapan seorang pun bersama ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ucapan Nabi itu telah sahih. Artinya apa? Kalau hadis itu sudah sahih, maka tidak ada lagi ucapan selainnya. Harus ikut ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fi din azakumullah. Ya, ini tadi ya kita sudah dengarkan tadi bagaimana sahabat Ibnu Abbas ya. Ya, subhanallah, sikap beliau ketika ada orang yang mencoba untuk mempertentangkan sabda Nabi dengan sabda selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai di sini dulu. Bismillah, barakallahu fiik ustaz, wa fiikum barakallahu. Ana punya teman yang anaknya meninggal beberapa tahun silam. Sejak anaknya meninggal, ia berkata bahwa ia tidak akan lagi menyembah dan meminta pertolongan Allah. Sejak anaknya meninggal, ia berkata bahwa ia tidak akan lagi menyembah dan meminta pertolongan Allah. Sudah. Tidak akan lagi ya. Dia tidak akan lagi menyembah dan meminta pertolongan Allah. Berarti dia berpaling ya namanya. Setelah anaknya meninggal, tiba-tiba dia tidak mau lagi. Tak lama kemudian, ia bermimpi melihat Yesus. Ia memberinya salib. Banyak hal yang terjadi pasca mimpinya itu. Semisal saat ia dicela oleh seseorang, Yesus itu muncul dalam mimpinya. Ia memberitahunya bahwa orang yang mencelanya akan menyesal kemudian. orang yang mencelanya terkena kecelakaan. Saat ini ia dalam keadaan tak memegang agama, meskipun ia meyakini bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana cara menasihatinya? Baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Baik. Jadi sejak anaknya meninggal, ia tidak lagi menyembah dan meminta pertolongan Allah. Terus minta pertolongan siapa? Ya. Berarti ini saudara kita, atau kalau belum saudara kita ya, kalau seperti ini, berarti ini orang yang tidak kuat dalam menjalani